Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syahid Abu Mus'ab berkata, maka semoga Allah merahmati kalian semua. Selalulah kalian dalam keadaan waspada. Sabarlah menghadapi apa yang Allah lakukan pada kalian. Kerana sesungguhnya, hari-hari ini dan setelahnya akan terjadi titik-titik menentukan yang cemerlang dalam sejarah jihad kalian di atas tanah dua sungai tercinta, iaitu Iraq. Ketahuilah, kemenangan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama kegoncangan. Dan bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Akhi, kalau kita nak bercakap tentang perjuangan, kita perlu faham bahawa semua perjuangan, tak kisah perjuangan yang batil maupun perjuangan yang hak, mereka akan terpaksa berdepan dengan risiko. Risiko ni satu perkara yang tak boleh dielak. Kalau kita nak memperjuangkan kebenaran, kita terpaksa berdepan dengan risiko. Jika tak mahu dilambung ombak, jangan kita berumah di tepi pantai. Jadi ini perlu kita faham. Kalau tak mahu, tak payah. Tapi ingat, ancaman Allah itu jelas, firman Allah itu jelas. Illa tanfiru yu'athibukum 'adzaban alima. Jika kamu tak berangkat untuk berperang, kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Berulang-ulang Anas sebutkan ayat ini, surah At-Taubah ayat 39. Jadi akhir dalam hal ni, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ad-Duha, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Firman Allah lagi, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepada kamu sehingga kamu menjadi puas. Dalam surah Ad-Duha ini, Allah beritahu kepada kita bahawa apa saja yang berlaku kepada kita dalam urusan jihad ini bukan berlaku lantaran Allah tak suka kita, bukan sebab kita ni tak bagus, bukan sebab kita ni jahat ke apa ke apa ke. Maksud anak, wallahu alam lah, kadang-kadang ada orang tu cakap, oh kita ni tak dapat sampai ke medan jihad. Kan ada orang tu dia berusaha nak pergi medan jihad, contohnya dia nak berjihad dekat Iraq. Dia cuba sekali, tak boleh. Lepas tu dia kata, oh ini mungkin lantaran dosa-dosa kita. Lepas tu dia pun balik tak nak berusaha lagi. Ini silap. Dia menyalahkan dosa-dosa dia dan kemudian dia tak nak teruskan mencuba dan mencuba lagi. Kalau kamu nak berjihad, cuba berulang kali. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri dan kemudian cuma sekadar berpeluk tubuh. Saya dah pernah berusaha sekali, cukuplah sekali berusaha. Boleh ke cakap macam tu? Wallahu'alam bisawab. Memang hakikatnya, okay, memang hakikatnya apa yang berlaku kepada kita, maksudnya sesuatu itu Allah Ta'ala takdirkan berlaku lantaran tangan-tangan kita yang lakukannya. Wallahu'alam bisawab. Maksudnya, maksud anak begini, jelasnya keburukan tu berlaku sebab kita yang memilih nak buat keburukan tu. Kita yang nak pilih jalan keburukan, bukan sebab Allah Ta'ala bencikan kita. Kita sendiri yang nak buat pilihan ke arah itu. Wallahu'alam bisawab. Allah lebih tahu. Dalam hal ni yang pentingnya, Wallahu'alam bisawab, Allah terangkan yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang permulaan. Yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Maksudnya dalam perjuangan ini, sebelum kita nak dapatkan kemenangan, sebelum kita nak merasakan kemenangan Islam ini, kita akan berdepan dulu dengan segala onak ranjau perjuangan dalam jihad. Ini kita kena faham. Okay, ini kita kena faham. Jangan kita impikan satu perjuangan seolah-olah kita ini akan dibentangkan karpet merah, dijemput dengan penuh takzim untuk memegang kekuasaan. Tidak, orang kafir tidak lakukan itu kepada kita. Kita akan berdepan dengan jalan yang penuh berduri. Tapi jika kita sabar, Allah berjanji, sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan kurniaan kepada kamu sehingga kamu menjadi puas. Jika kita tetap bersabar, kemenangan yang akan berlaku nanti akan betul-betul menjadikan kita ini orang-orang yang berasa puas, berasa bersyukur sangat, berasa seronok sangat dengan kemenangan itu. Tapi sebelum itu, sabar dulu. Dan perkara yang sama Allah tegaskan juga dalam surah Al-Inshirah. Dua kali Allah tegaskan dalam ayat 5 dan 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, kepayahan ada kemudahan, ada kesenangan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya, walaupun mungkin permulaan itu susah, payah, sukar, sabar. Sebab di hujungnya tetap ada kemudahan, kesenangan yang kita harapkan. Ini yang berlaku dalam jalan jihad. Ini yang berlaku dalam jalan jihad fi sabilillah. Kita nak mendapat kemenangan itu, kita kena sabar dulu. Kita bersabar dulu dengan segala kesulitan, kepayahan, kesukaran yang ada ini. Kita sabar dulu. InsyaAllah, apa yang berlaku di depan itu adalah sesuatu yang terlalu hebat. Sebab itu, Abu Mus'ab Zarqawi menyatakan jalan keluar itu besar, itu bersama dengan kegoncangan. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita nak menangkan Islam, kita nak kembalikan Islam kepada tempatnya semula, kita terpaksa ikut jalan yang penuh dengan onak ranjau ini. Ini sama semestinya satu perkara yang kita kena faham. Nak tak nak, kita mesti berdepan dengan keadaan ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemenangan itu hanya akan berada di tangan orang-orang yang sabar. Sabar ni apa? Sabar ni ialah yang pertama, dia sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menahan amarah, kemarahan kita. Jadi bila mana kita kaitkan sabar ini dalam perjuangan jihad fi sabilillah, maksudnya Allah arahkan kita berjihad. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang. Maka kita sabar melaksanakan perintah ini. Itu contoh. Dan Allah melarang kita ini berbalik ke belakang, tak mau meneruskan jihad fi sabilillah, bila mana kita takut berdepan dengan risiko-risiko ini. Itu maksudnya kita sabar dalam, sabar untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, dan sabar menahan amarah kita. Tentang marah ni, anak-anak sebutkan dengan sedikit penekanan. Anak-anak ingatkan kepada kita, sabar kemarahan kita, sabar dalam menahan kemarahan kita. Kadang-kadang kita bawa kereta, tiba-tiba elok-elok tengah bawa tu, tiba-tiba ada berada kat depan tu, dia emergency brake. Kereta kita pun terus emergency brake juga. Kita pun, oi bodoh lah, oi tolol bahlol bengong setan, macam-macam kata mencarut keluar daripada mulut kita. Oi apa sahabat, lambat lah masuk cepat. Nak suruh dia masuk lorong. Sabar. Okay, berikan, keluarkan kata-kata yang enak, yang baik. Dekat jalan kita boleh nampak orang ni sabar ke tak. Pemandu dia tu sabar ke tak, kita tengok waktu dia memandu. And kalau dia jenis tak sabar, kita boleh tengok. Ini kita kena ubah diri kita. Okay, begitu juga bila mana kita berdepan dengan ahli kita, bersabar dalam menghadapi mereka. Sabar. Kalau kita nak ambil hati terhadap apa sahaja yang diperbuat oleh sahabat kita, ahli kita, sampai bila pun kita ni takkan berasa gembira dengan dia. Kita kena faham, wallahu'alam bisawab, setiap orang ada kelemahan. Kita ambil dan terima kelemahan tu. Kalau perlu tegur, kita tegur dengan baik, dengan lembut, tanpa memalukan dia. Dan yang lebih penting lagi, wallahu'alam bisawab, jika mereka buat salah, okay, jika mereka mengakui kesalahan tersebut, kita bagi peluang. Okay, dan sikap kita pula sebagai orang beriman, bila buat salah, mengaku kesalahan. Jangan pula kita cari-cari alasan untuk membenarkan tindakan kita. Okay? Sebab bila kita buat salah, dan memang betul kita buat salah, kita akui, maka pada waktu tu itu kebaikanlah untuk kita. Daripada kita ini buat salah tapi kita tak nak mengaku, dan malah kita menganggap diri kita ni betul. Tapi ini dalam soal salah silap dalam perjuangan. Bukannya maksudnya kalau kita dah pernah berzina, kita pun bagi tahu semua orang. Ah, itu tak begitu. Yang itu kalau kita simpan, kita rasakan itu lagi baik. Kita simpan, maksudnya kita katakanlah kita pernah berzina. Katakanlah kita pernah terlanjur berzina. Terbaiknya ialah kita sembunyikan. Jangan cerita-cerita kat orang. Itu yang terbaik. Okay? Itu yang terbaik. Allah dah sembunyikan tentang itu, kita sembunyikan. Tapi bukan maksud sembunyi, oh nanti lepas ni buat lagi. Bukan macam macam tu maksudnya. Maksudnya dah pernah terlanjur, jangan cerita kat orang, taubat betul-betul. Nah, itu maksudnya. Wallahu'alam, ini tak. Dah pernah berzina, dah pernah itu, sebarkan kat manusia. Buat apa? Surat tu bila mana didatangi oleh dua orang lelaki dan perempuan. Masing-masing dalam waktu yang berlainan, jumpa Nabi SAW mengaku berzina. Nabi tak terima awal-awal pernyataan mereka. Nabi suruh mereka balik dulu. Nabi SAW nak mereka fikir betul-betul apa yang mereka cakap. Walaupun mereka itu begitu ikhlas untuk dihukum dengan hukum hudud. Tapi lantaran mereka begitu tegas dengan kemahuan mereka nak dapatkan taubat di jalan Allah dengan cara dihukum dengan hukum hudud, maka Nabi pun terpaksa lakukannya. Dan kata Nabi SAW, cukup taubat al-ghamidiyah, iaitu perempuan yang berzina kemudian dia mengaku berzina kemudian dia nak dihukum dengan hukum hudud tu, cukup taubat dia tu bila mana ditimbang dengan taubat orang-orang Madinah, taubat dia tu lebih tinggi darjatnya, lebih hebat timbangannya. Lebih kurang itulah apa yang dilafazkan oleh Nabi SAW, hebat tak hebatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ penjelasan Ana. Kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Janganlah kalian gentar dengan jumlah personel dan senjata musuh kalian. Sungguh, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kaum muslimin tidak pernah menang dalam pertempuran-pertempuran Islam kerana jumlah mereka yang banyak dan persenjataan mereka yang kuat. Namun, mereka menang kerana tulusnya tawakal mereka kepada Allah dan rasa bergantungnya mereka kepada Allah dan penghinaan mereka di hadapannya. Jadi Ana nak tegaskan sangat-sangat, ini yang Ana nak tegaskan sangat-sangat, kita ini bukan menang dengan jumlah kita yang ramai dan senjata kita yang lengkap. Jadi jangan kita rasa gentar kepada musuh kita. Ha, ini Ana nak tegaskan kepada antum. Bila mana senjata itu kurang lengkap, kita pun rasa tak semangat, kita pun rasa rendah keyakinan kita. Tapi bila mana senjata itu lengkap, kita pun rasa tinggi keyakinan kita. Di situ dapat dilihat keyakinan kita tu bukan pada Allah tapi pada senjata. Sedangkan kita ni penuh, kena penuh bergantung pada Allah Azza wa Jal. Bayangkan tentang Ukashah. Ukashah yang sahabat Nabi SAW, ketika pedangnya patah, Nabi memberikannya apa? Pelepah kurma, pelepah tamar. Kalau kitalah yang Nabi bagi pelepah tamar untuk pergi berperang, apa kita kata dengan Nabi? Tapi Ukashah bin Mihsan ini, dia seorang yang begitu tawaduk kepada Allah, merendah diri kepada Allah, merasa dirinya begitu hina di depan Allah dan dia merasa bahawa dia kena perlu betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan dia begitu percaya kepada Allah dan Rasul, dia ambil pelepah tamar tu dan dia siap, dia bersedia menggunakannya untuk memerangi kaum kafir ini. Sekali Ukashah libas, terus pelepah tamar itu bertukar menjadi pedang yang tajam mengkilat. Kita pun cakap, ini mukjizat Nabi. Memanglah mukjizat. Tapi apa yang nak bagi tahu, bila pedang patah, kita tak ada senjata, guna apa yang ada? Bukan maksudnya, oh tak apalah kita berpangku tangan, tak mau berjihad. Itu ke sikap kita? Para mujahidin bermula dengan apa yang rendah ataupun apa yang kecil dia punya kuantiti dan apa yang lemah dari segi kuantiti. Jihad di Afghanistan pun kalau kita kaji-kaji daripada segi sejarahnya, bermula dengan parang dulu, berlawan dengan senjata api. Jihad di Fatani pun begitu juga. Kita bermula dengan operasi-operasi kecil. Dari parang dapat pistol, dari pistol dapat senjata M16 dan sebagainya. Ha, itu contoh. Dan kita ada parang, kita bunuh personel-personel tentera kufar yang mudah untuk dibunuh, yang kadang-kadang cuma bawa pistol. Contoh. Malah pernah anda dengar, mula-mula tu cuma dapat pistol antik saya. Dan pistol antik tahun berapa, anda pun tak tahu. Daripada itu, dari kecil-kecil-kecil kita dapat yang lebih besar. Dah dapat pistol, kita cari sasaran yang lebih kuat lagi, yang guna M16 contoh. Dia leka, tembak, bunuh dia. Kita dapat M16. Dah dapat M16, kita boleh dapat yang lebih hebat lagi. Ini realiti yang berlaku. Ini bukan teori anak. Ini realiti yang berlaku. Ini daripada sumber yang sahih. Allah tidak membohong kita. Yang penting kita nak lakukan. Kita nak lakukan, insya-Allah Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan bantu kamu dan teguhkan kedudukan kamu. Ini janji Allah. Ini Allah tidak berdusta tentang. Okey, ini yang perlu kita faham. Bukannya tak ada senjata, kita pun peluk tubuh, tak apalah kita tak ada senjata, kita tak ada kekuatan, kita tak boleh berjihad. Adakah itu jawapan kita? Usaha. Dan usahakan dengan jalan jihad fi sabilillah. Barang boleh cari kat kedai. Atur satu perancangan yang baik. Cari target yang mudah. Laksanakan. Boleh berlaku dalam realiti perkara-perkara ini. Kalau boleh beli tak apalah, lagi okey, lagi senang kalau boleh beli. Wallahu alam. Terpulang pada kita. Oh, nak beli, kumpul duit berpuluh-puluh tahun lah. Untuk apa? Untuk jihad ni. Berpuluh tahun tu jugalah dia meninggalkan jihad lantaran nak kumpul duit nak beli senjata. Ini yang tak betul ni. Wallahu alam bisawab. Sebab itu dalam hal ni kita kena ingat, kita jangan seperti apa yang berlaku di Hunain. Semasa perang Hunain, sahabat-sahabat Nabi SAW ni begitu berbangga, begitu yakin dengan jumlah mereka yang banyak, persenjataan mereka yang lengkap, sampai-sampai mereka kata, kalau dulu dengan pasukan kecil, senjata yang lemah kita boleh menang, ini kan pula dengan bilangan kita ramai sekarang ini, dengan jumlah persenjataan kita yang cukup lengkap seperti sekarang ini, dan tentu kemenangan kita lebih lagi, kata mereka. Lalu Allah tunjukkan kepada mereka kenyataan yang terpaksa mereka hadapi. Jumlah mereka yang banyak itu, keadaan mereka yang bersenjatakan lengkap itu, tidak memberikan apa-apa kesan pun kepada mereka. Malah mereka lari bertempiaran ke belakang. Tidakkah kita nak ambil pengajaran? Ini benar-benar berlaku. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Ini benar-benar berlaku. Jadi ini seperti mana apa yang berlaku kepada kita sekarang. Wallahu a'lam bisawab. Bila ada senjata kita pun yakin, bila tak ada senjata kita pun tak yakin. Jangan begitu. Tak ada senjata, kita usahakan apa yang termampu. Mastata'atum min quwwah. Allah tak suruh kita menyiapkan kekuatan yang sama dengan musuh. Cukup mastata'atum min quwwah. Apa saja yang kamu sanggup, tu je. Apa saja yang kamu boleh, itu je. Kamu sanggup, kamu boleh untuk dapatkan parang je, parang lah. Kamu sanggup, kamu boleh untuk dapatkan M16 lah. Kamu sanggup, kamu boleh untuk dapatkan pisau blade kecil, pisau blade lah. Tapi tak logik lah kan. Parang pun kan tak boleh dapat kan. Parang panjang, parang pendek. Mujahid-mujahid Ifatah ni berperang, masih berperang dengan parang. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu sampai sekarang pun. Mereka tu betul-betul mujahid yang susah, yang masih sangat memerlukan bantuan yang cukup banyak. Persenjataan mereka ada yang lengkap, ada yang tak lengkap. Jangan kita kata, oh tak apa, mereka tu dah cukup kuat. Siapa kata mereka kuat? Apa yang pernah anda dengar cerita? Wallahu'alam bisawab, kali pertama ada orang-orang yang pernah beritahu cerita pada anak. Kali pertama mereka berbual dengan mujahid-mujahid ni, okay, bukan bercakap dengan orang Patani yang biasa-biasa, dengan mujahid tu sendiri. Kami ni betul-betul lemah, memang serba kekurangan. Itu perkara pertama yang mereka katakan. Dari segi wang dia kata, dari segi ilmu dia kata, dari segi alat ataupun persenjataan. Kat sana biasa disebut alat lah. Dah ada alat. Alat tu menunjuk kepada senjata. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu dalam hal ni, akhir ana ingatkan sangat-sangat kepada kita, jangan bergantung kepada jumlah kita ataupun senjata kita. Ia tak akan membawa apa-apa kepada kita. Ini Allah dah tunjukkan sangat-sangat jelas kepada kita. Ada mujahid yang anda pernah dengar, wallahu a'lam bissawab, Berperang guna parang tak pernah kalah. Berperang guna pistol tak pernah kalah. Tiba-tiba Allah bagi senjata yang hebat sikit je, tiba-tiba mereka boleh tertangkap atau terbunuh. Bukan sebab mereka, Ana tak cakap lah mereka ni tiba-tiba berasa takjub dengan senjata eh. Ana tak cakap macam tu. Malah mereka yang Ana sifat kayaknya begitu hebat iman mereka. Itu macam masalah faham pula. Yang Ana nak tunjukkan kat sini maksudnya, bukan maksudnya dengan parang kita kalah. Bukan bila kita guna parang nanti kita pasti kalah. Dengan senjata api pun kita boleh kalah juga. Ini terbukti yang Ana contohkan ini tadi. Okey, mereka guna parang dalam operasi awal-awal tu tak pernah kalah. Tiba-tiba dia menggunakan senjata, baru tiba-tiba Allah berikan ujian pada mereka. Itu saja. Bukan Ana remehkan mereka. Tak, mereka cukup hebat. Lebih hebat daripada Ana. Terlalu hebat. Iman mereka tu nak dibandingkan dengan iman-iman antum ni, wallahualam, Ana rasa kalah iman antum. Nak dibandingkan iman mereka dengan iman Ana, Ana pun rasa kerdil. Mereka adalah orang-orang terbaik pada zamannya yang memberikan darah mereka, memberikan diri mereka untuk Allah dan Rasul. Okey, jangan anggap dengan anggapan yang salah. Ana cuma nak ceritakan keadaan mereka. Itu saja. Malah mereka penuh ikhlas berperang fi sabilillah dan tak pernah merasa hebat dengan senjata yang mereka beri. Tak. Cuma Allah nak tunjukkan kepada kita, nak jadikan pengajaran apa dia. Berjihad dengan parang bukan maksudnya kita akan tertangkap, bukan maksudnya kita akan musnah. Tak. Kalau itu je daripada kita, laksanakan. Bismillah. Itu saja. Okey, ini bukan satu perkara yang mustahil. Jadi jangan kita maksudnya menjadi orang-orang yang terus nak berpeluk tubuh. Kami tak ada senjata. Jawapan Ana cuma satu. Usahakan. Mastata'tum. Apa saja yang kamu boleh dan apa saja yang kamu sanggup. Wallahu'alam bisawab. Okey, ini perlu kita faham betul-betul. Ini perlu kita faham betul-betul. Jangan jadikan alasan kita lemah, kita tak ada senjata, tentera kita tak kuat. Itu alasan yang Allah tak terima. Okey, itu alasan yang Allah tidak terima. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja setakat ini.